حسن أن يدعى على الاستماع استماعا موفقا مسددا، وأن يجعل أجره في ميزان حسناتنا يوم القيامة، كما سأله تبارك وتعالى أن يحجم هذه الوجوه الطيبة على النار، كما سأله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بذكره وألسنتنا بذكره. قصة طيبة هذه التي استرى الله عز وجل من اجتماعكم يا أيها الأحبة، جئنا إلى إخوتنا في الله في هذه البلد الطيبة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبا لله عز وجل ورغبة في زيارة إخوتي في الله، وسعيا في التعاون على الجد والتقوى. أسأله سبحانه كما جمعنا في هذه الدنيا في هذا المسجد وأمثاله من مدارس الخير، أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا في دار الخير بما مع سبحانه من المسجد المختلف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الله سبحانه وتعالى kepadanya saya memohon agar Allah سبحانه وتعالى menjadikan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang penuh dengan kebenaran, agar Allah menjadikan pertemuan kita ini bahagian daripada amal saleh kita di dalam catatan amal saleh kita, dan agar Allah menjauhkan wajah-wajah yang ada sekarang dari api neraka. Saya memohon kepada Allah agar memenuhi hati kita dengan kecintaan yang penuh kepadanya dan memenuhkan lisan kita dengan selalu berzikir kepadanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami sengaja datang dari Madinah An-Nabawiyah untuk menjenguk saudara-saudara kami fillah kita yang ada di sini, untuk menjenguk saudara-saudara kami yang ada di jalan Allah, dan untuk saling tolong-menolong di dalam kebaikan dan kebajikan. Saya berdoa kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dunia ini, mengumpulkan kita di masjid ini, Allah juga kepadanya saya memohon agar Ia mengumpulkan kita di surganya kelak. نريد أن نعيش يا أيها الأحبة في هذه الدقائق مع حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة، ثم ذكرهم عليه الصلاة والسلام: فإن كنت تواقا إلى الجنة راغبا فيها فاتبع إذن صفات أهلها، افتح قلبك وأرعن سمعك وتأمل في هذه الصفات التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في علامات أهل الجنة. الجنة يا أيها الأحبة قريبة، والوصول إليها ليس أمرا مستحيلا. قال عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك العين، والنار مثل ذلك، لكنها تحتاج إلى جهد، وتحتاج إلى عمل، وتحتاج إلى نشاط. ليست القضية بالدعاوى، تقول أنا أريد الجنة وتنام في بيتك، لا، ما يصلح. لابد من عمل، ولا بد من نشاط، ولا بد من اجتهاد. إذا فعلت ذلك مخلصا لله عز وجل فأبشركم بخير، الجنة قريبة برحمة الله سبحانه وتعالى وفضله. Kita ingin pada kesempatan yang sangat sedikit ini untuk mengedepankan sebuah hadis daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, ahlul jannati thalatha, penduduk surga itu ada tiga macam. Kemudian Nabi akan menyebutkan satu persatu daripada tiga ciri-ciri penduduk neraka ini. Saudaraku, kalau memang engkau cinta dan ingin sekali masuk ke surga Allah, maka dengarkanlah hadis-hadis berikut ini yang di dalamnya terdapat sifat-sifat pada penduduk surga. Buka hatimu untuk menerima hadis ini dan dengarkan dengan baik dengan pendengaranmu. Dan perhatikan baik-baik ciri-ciri penduduk surga ini. Sesungguhnya surga sangat dekat kepada manusia. Dan untuk sampai dan masuk ke surga bukan suatu hal yang mustahil. Rasulullah SAW bersabda, Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'li. Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada sendalnya. Begitu juga dengan neraka, lebih dekat kepada seseorang penduduknya daripada sendalnya sendiri. Akan tetapi, masuk surga walaupun tidak mustahil, dia membutuhkan keseriusan, dia membutuhkan amal untuk bisa masuk ke dalam surga. Dan tidak mungkin Anda bisa masuk surga hanya dengan sekedar mengaku-ngaku, saya cinta surga, saya suka surga, lalu tidur di rumah, tidak menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini tidak bisa terwujud. Anda tidak akan bisa masuk surga kalau kemudian tidak mau melakukan apa yang akan, yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. يا أيها الإخوان، الله عز وجل ذو فضل عظيم، والله عز وجل يقول وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. هذه القضية يجب أن نستشعر بها. الله عز وجل واسع المغفرة، الله عز وجل غفور، الله عز وجل رحيم، الله عز وجل كريم، الله عز وجل ودود. إذا نجد أن نتطلع إلى رحمة الله عز وجل وفضله. وإذا كان الإنسان محسنا يتبنى بالله عز وجل فليبشر بالخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ظن بربك الخير وأقبل على الله عز وجل، والله عز وجل واسع الفضل. الله عز وجل لا يعجزه أن يغفر لنا، والله عز وجل لا يعجزه أن يدخلنا الجنة، والله عز وجل ذو الفضل العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أعلى السماء، ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بما يقارب هذه الأرض كلها خطايا، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا أخواني، أي فضل أعظم من هذا الفضل؟ وأي رحمة أوسع من هذه الرحمة؟ وأي مغفرة أكبر من هذه المغفرة؟ لكن الله، الله يا إخواني، بالعمل والجد والتشمير. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، كما قال الحسن البصري رحمه الله. إذن يا إخواني، لنتطلع إلى رحمة الله عز وجل، ولنرجو فضله سبحانه وتعالى، ولنقبل على ربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل إذا أقبلت عليه أقبل عليه سبحانه وتعالى، إذا أتيته يمشي أتاك هرولة سبحانه وتعالى. الله عز وجل على، وهو الغني وهو الواسع وهو العزيز وهو القدير، ومع ذلك إذا تبت إليه فرح بتوبتك أشد الفرح. لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان معه ناقته عليها طعامه وشرابه في صحراء مقحلة مدوية مهلكة، صحراء مهلكة. ثم فقد هذه الناقة التي عليها طعامه وشرابه، بحث عنها حتى أيس منها، ثم جلس تحت ظل شجرة ينتظر الموت فنام، ثم استيقظ وإذا بناقته فوق رأسه، ففرح فرحا عظيما حتى إنه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. أي فرح هذا يا إخواني؟ الله على غناه وفضله يفرح بتوبة أحد؟ إذا ماذا بقي لنا يا إخواني إلا أن نقبل على الله عز وجل ونبشر منه بالفضل العظيم تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم فضله. نعم. Allah memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Allah memiliki kemuliaan yang sangat banyak sekali. Dan Allah berkata di dalam Al-Quran, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. Yang artinya, dan kabar, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Allah maha luas ampunannya, maha pengampun, maha pengasih, maha mulia, maha penyayang. Oleh karena itu, kita wajib untuk senantiasa selalu berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah. Dan apabila kita sudah berhusnuzan kepada Allah, maka insya Allah itu merupakan sebuah kebaikan yang akan terjadi pada diri kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala bersabda dalam sebuah hadis, berfirman dalam sebuah hadis yang qudsi, diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan daripada Allah tabaraka wa ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Saya sesuai dengan prasangka hamba saya kepada saya, dan hendaklah seorang hamba berprasangka kepadaku sesuai dengan apa yang dia inginkan. Maka hendaklah kita selalu berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai anak cucu Adam, di dalam sebuah hadis, apabila engkau berdoa kepadaku, aku akan ampunkan seluruh dosamu dan aku tidak peduli dengan dosa-dosamu. Seandainya dosa-dosamu jumlahnya mencapai ketinggian langit, kemudian engkau memohon ampunan kepadaku, aku akan ampunkan dosamu tersebut. Seandainya, wahai anak Adam, engkau datang kepadaku dengan kesalahan yang memenuhi dunia ini, memenuhi bumi ini, kemudian engkau datang memohon ampunan kepada aku, aku akan ampunkan dosamu tersebut dan aku tidak peduli dengan dosa-dosamu tersebut. Wahai Bani Adam, inilah rahmat Allah yang maha luas. Inilah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terhingga. Dan karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki keampunan yang maha luas. Oleh karena itu, mari kita semua berusaha untuk memohon ampunan Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya surga Allah bukanlah suatu hal yang mudah untuk didapatkan, bukanlah suatu barang dagangan yang tidak berharga, akan tetapi dia terasa sangat mahal harganya untuk orang-orang yang tidak mau berbuat amal kebaikan, untuk orang-orang yang selalu malas mengamalkan amal kebaikan. Maka hendaklah kita selalu berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah, agar kita selalu berusaha untuk selalu mendapatkan ampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, wahai Bani Adam, apabila engkau menghadap kepadanya, dia juga akan menghadap kepadamu. Allah, wahai Bani Adam, sesungguhnya apabila engkau datang menghadapnya dengan berjalan kaki, dia akan mendatangi engkau dengan berlari-lari kecil. Allah maha mulia, Allah maha kaya, Allah maha pengasih. Akan tetapi, dengan kemuliaannya, dengan keperkasaannya dan maha pengasihnya, dia akan senang sekali apabila ada hambanya yang bertaubat kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dalam sebuah hadis yang sangat panjang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah lebih bahagia daripada seorang lelaki. Sesungguhnya Allah melihat taubat seorang hamba akan lebih bahagia daripada seorang lelaki yang ada di sebuah padang pasir yang kering kerontang, tidak ada makanan, tidak ada tumbuhan. Lelaki tersebut membawa seekor hewan tunggangan, katakanlah unta. Di atas hewan tunggangan tersebut ada makanannya dan minuman dan bekalnya di padang pasir yang sangat luas, yang tidak ada tumbuhan dan tanaman dan makanan di sana. Tiba-tiba tunggangan lelaki ini atau untanya lari, dan makanan serta minuman lelaki tersebut ada di atas unta tersebut. Maka dia pun mencari, dan lelah-lelah dia mencari Akhirnya dia merasa bahwa kematian sudah di ambang pintu. Dia beristirahat di bawah sebatang pohon dan tertidur karena kelelahan. Ketika dia bangun, dia dapatkan hewan tunggangannya tersebut ada di hadapannya. Orang yang seperti ini pasti akan bahagia sekali dia. Terselamatkan daripada maut. Ketika itu dia bangkit, dia ambil tali kekangan tunggangannya dan untanya. Saking bahagianya dia berkata, "Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu." Rasulullah berkata, orang ini salah mengucapkan kalimat terbalik karena saking bahagianya dia dengan mendapatkan hewan tunggangannya. Kembali kepada awal hadis, Allah lebih bahagia dengan taubat yang dilakukan oleh seorang hamba daripada lelaki yang seperti ini. Bayangkan, Allah yang maha perkasa, yang maha bijaksana, yang maha agung, yang maha kaya, sangat bahagia dengan taubat yang kita lakukan. Apalagi yang kita tunggu. Mari kita selalu bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada seluruh kesalahan yang kita lakukan. Na'udhu ila al-hadith alladhi bada'na min. Qala alaihi salatu wassalam, ahlul jannati thalatha. Man hum? Qal Dhu sultanin muqsit متصدق موفق. هذا هو الرجل الأول ذو سلطان، يعني له سلطة على غيره، له ولاية على غيره، ولم يقل السلطان المقصد، إنما كل من له نوع سلطان وولاية على غيره فهو داخل في هذا الحديث. ماذا يسمع هذا الإنسان؟ ذو سلطان مقسط، يعني عادل، والعدل ضد الظلم، وهو إعطاء كل ذي حق حقه. وهذه الجملة يدخل فيها إعطاء الحقوق لسائر أهل الحقوق. الأب ذو سلطان على أبنائه، والزوج ذو سلطان على زوجه، والموظف أو الرئيس في العمل له سلطان على مرؤوسيه، وهكذا في سائر الأمثلة. المدرس له سلطة على تلاميذه، وهكذا في سائر الأمثلة. كن عادلا ولا تحيف ولا تظلم، وأعط كل ذي حق حقه، وأبشر بفضل الله سبحانه وتعالى. قال ذو سلطان مقسط، أدى الفرض الذي عليه وهو إعطاء كل ذي حق حقه، ثم انتقل إلى درجة أرفع وهي أنه تصدق، أعطى شيئا لا يجب عليه إعطاؤه، أعطى النافلة، أعطى القدر المستحب، سواء كان هذا بماله أو بوقته أو بجاهه أو بمنزلته عند الناس. المهم أنه يحاول أن ينفع إخوانه ومن تحت يده ممن أعطاه الله عز وجل له بعض ولاية عليه. العدل يا إخواني خلق عظيم من أخلاق الإسلام الواجبة، وضده وبال وخطر عظيم على صحته، على صاحبه. قال عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. بعض الناس يتصور أن الظلم هو أنك تعتدي على مال الإنسان أو على عرضه أو تأخذ منه ما ليس لك أخذه. الأمر يا إخواني أعظم من ذلك. الزوج الذي يقصر في حق زوجته ظالم، والزوجة التي تقصر في حق زوجها ظالمة، والأب الذي يقصر في حق تربية ابنه ظالم، والابن الذي يقصر في أداء بر والده ظالم، والمدرس الذي لا يؤدي حق التدريس والتوجيه على وجهه ظالم، والموظف الذي لا يتقي الله عز وجل في وظيفته ولا يؤديها على أكمل وجه ظالم. إذن إذا أردت هذا الفضل، إذا أحببت أن تكون هذا الإنسان الذي اتصف بأنه من أهل الجنة بوعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، إذن اتق الله عز وجل واعدل. قال عليه الصلاة والسلام: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن. لا إله إلا الله. المقسطون على منابر ليست من خشب ولا من حديد، وإنما من نور. وهذا شيء ما نعرفه في الدنيا، لكن سنراه والله في الآخرة، والله سيكون، ستكون منابر من نور، ويجعل الله عز وجل عليها المقسطين، يعني العادلين. من هم؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا. تكون عادلا في أهلك، في بيتك، في جماعتك وقرابتك، وفي كل ما تعطى ولايته. نعم. Kembali kita kepada pemulaan tadi bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ahlul Jannati Saraka, penduduk surga ada tiga macam. Pertama, Dhu Sultanin Muqsitin Mutasaddiqin Muwaffaq, seorang yang memiliki kekuasaan, yang adil dan bersedekah dan mendapat pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perlu kita lihat di dalam hadis ini, Rasulullah SAW tidak mengatakan sultan saja, karena sultan saja maknanya penguasa. Akan tetapi Rasulullah mengatakan dzu sultan, orang yang memiliki kekuasaan. Maknanya di sini adalah siapa saja yang memiliki kekuasaan atas seseorang, siapa saja yang memiliki kepemimpinan atas seseorang. Maka masuk di dalam hadis ini seluruh yang memiliki kepemimpinan atas orang lain. Masuk di dalamnya seorang ayah yang memiliki kekuasaan atas anak-anaknya. Masuk di dalamnya seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan atas rakyatnya. Masuk di dalamnya seorang guru yang memiliki kekuasaan atas murid-muridnya. Seorang suami yang memiliki kekuasaan terhadap istrinya. Begitu juga seluruh permisalan-permisalan dan hal-hal yang senada dalam masalah ini. Semua ini merupakan kekuasaan yang ada di dalam hadis ini. Maka hendaklah dia berlaku muqsit, adil. Dan adil itu adalah meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Dan memasukkan segala sesuatu, memberikan kepada sesuatu sesuai dengan haknya. Itulah keadilan. Yang mana orang yang memiliki kekuasaan ini, dia berlaku adil dan dia berinfak. Berinfak dari sebahagian daripada hartanya. Berinfak dengan sebahagian daripada waktunya. Berinfak dengan sebahagian daripada kekuasaannya. Berinfak dengan sebahagian daripada yang dia miliki, yang sebenarnya tidak wajib bagi dia berinfak. Namun dia tetap berinfak untuk mendapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wahai saudaraku, keadilan bukanlah urusan yang gampang, bukanlah urusan yang remeh, tapi dia suatu urusan yang sangat besar sekali, sebuah masalah yang sangat agung sekali. Dan sebaliknya, kezaliman merupakan sebuah bencana besar yang siap menanti seorang manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan pada hari akhirat. Kezaliman adalah kegelapan pada hari yaumul qiyamah. Banyak orang mengira bahwa kezaliman itu hanyalah memukul orang, mengambil hak orang lain, mengambil harta seseorang. Sesungguhnya kezaliman lebih umum daripada itu, lebih besar maknanya, lebih luas maknanya daripada hanya sekedar mengambil hak orang dan mengambil harta orang dan memukul orang. Tidak. Segala sesuatu yang di dalamnya terdapat peletakan sesuatu tidak pada tempatnya, itu adalah kezaliman. Maka bisa saja seorang suami yang tidak menunaikan hak istrinya adalah suami yang zalim. Begitu juga sebaliknya, seorang istri yang tidak menunaikan kewajibannya kepada suaminya adalah seorang istri yang zalim. Seorang ayah yang tidak menunaikan pendidikan agama terhadap anak-anaknya adalah seorang ayah yang zalim. Seorang anak yang tidak menunaikan hak-haknya untuk berbakti kepada ayah dan ibunya adalah seorang anak yang zalim. Seorang guru yang tidak menunaikan kewajibannya kepada muridnya adalah seorang guru yang zalim. Seorang karyawan, seorang pegawai yang tidak menunaikan kewajibannya sebagai pegawai adalah seorang pegawai yang zalim. Maka ini kezaliman ini umum sifatnya, tidak hanya kepada orang yang memukul orang lain atau orang yang mengambil hak orang lain. Di dalam hadis Nabi memerintahkan kita untuk berlaku adil. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menerangkan keutamaan yang sangat agung sekali, keutamaan yang sangat hebat untuk orang-orang yang bisa berlaku adil. Rasulullah SAW bersabda, Al-muqsituna ala manabir min nur ala yamin ar-Rahman alladina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa mawullu. Orang-orang yang adil, mereka akan berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di samping kanan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat adil di dalam hukum mereka, dalam menetapkan hukum, menilai seseorang. Kemudian mereka selalu berlaku adil kepada keluarganya, dan mereka selalu berlaku adil kepada sesuatu yang mereka diberikan jabatan dalam hal tersebut. Ketahuilah saudaraku, di dunia ini kita hanya mengenal mimbar-mimbar dari kayu, kita hanya mengenal mimbar-mimbar dari besi. Bahkan kita tidak mengenal dan tidak pernah melihat dengan mata kita mimbar-mimbar yang terbuat dari emas dan perak. Di akhirat kelak, orang-orang yang adil di dalam hukumnya, di dalam seluruh kewajibannya, dalam seluruh tugasnya, Allah akan tempatkan dia di atas mimbar yang belum pernah ada di dunia, yaitu mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya Allah. Dan ini pasti ada, dan pasti akan ada orang-orang yang berdiri di atas mimbar-mimbar cahaya. Subhanallah, mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat adil terhadap seluruh yang menjadi kewajiban mereka sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wasma' al-an yatika wasf ar-rajul ath-thani. Wa idha sami'na hadhihi al-muwasafat ya ayyuha al-ikhwan yanzur kullu wahidin minna fi nafsihi hal ijtama' fi hadhihi as-sifat ath-thalath hal huwa ahad الرجال الذين جمعوا هذه الأمور الثلاثة أو على الأقل بعضها فيستبشر ويفرح بفضل الله عليه أو أنه فاقد لبعض ذلك فيحاول أن يستدرك. قال عليه الصلاة والسلام ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم ورجل. وإذا سمعنا يا إخواني كلمة رجل فلا يعني هذا أنها خاص بالذكر دون الأنثى، بل هذا مبني على الغالب، يعني الرجل والمرأة أيضا في حكمه، وهذا في سائر الأحكام الشرعية إذا جاء الحكم متعلقا بالرجال فالأصل أنه يشمل النساء أيضا والعكس إلا بدليل. فالنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شقائق الرجال، الحكم الذي يثبت في الرجل يثبت في المرأة والعكس إلا بدليل يوضح أن هذا خاص بها أو خاص به. المهم قال عليه الصلاة والسلام ورجل رحيم رقيق القلب لمن؟ لكل ذي قربى ومسلم. هذا إنسان متصف بصفة الرحمة، وما أعظم هذه الصفة يا إخوان، أن يكون الإنسان رحيم. والرحمة ضد القسوة، ضد الغلظة، ضد الشدة، كن عنده رحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كلما كنت أرحم بعباد الله عز وجل لا تشق عليهم ولا تغلظ عليهم ولا تشتد عليهم ولا تعتدي عليهم، وإنما ترحمهم ويرق قلبك لهم فأبشر بالخير. أنت هنا قريب من رحمة الله سبحانه وتعالى. رقيق القلب، لاحظ هذا التعبير، رقيق القلب يعني ليس فظ ولا غليظ ولا قاسي على إخوانه المسلمين، دائما تجده يميل إلى السهولة، يميل إلى اللين، يميل إلى الرحمة مع من؟ مع سائر المسلمين من جنسه من غير جنسه من الصغار من الكبار في بلده في غير بلده. أي شخص يقول لا إله إلا الله تجد أن قلبه يرق له. وأولى الناس برحمتك قرابتك, أولى الناس برحمتك قرابتك, وأولى هؤلاء القرابة برحمتك والدك الوالد والوالدة, ثم أدناك أدناك الزوجة والأخ والأخت والجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة, ويتفرع بعد ذلك الأمر. إن كان عندك خير فأولى الناس بخيرك هم قرابتك, وإن كان عندك فضل فأولى من تعطيه هذا الفضل جماعتك, ثم يفيض خيرك بعد ذلك على سائر المسلمين. مع الأسف الشديد كم من الناس يا إخواني بعيد في قلبه, بعيد عن قلبه الرحمة, بعيد عن قلبه الرقة, يسمع مآسي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ولا يتحرك منه شيء, يرى الفقير يرى المسكين ولكأنه رأى أحدا, ليس في قلبه رقة وليس في قلبه عطف وليس في قلبه حنان على إخوانه المسلمين. هذا مع الأسف الشديد يا أيها الإخوان قلبه قاس وفض وغليظ. وفي هذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم, الحديث طويل ولكني اجتزأت منه هذا الموضع وإلا ففيه, أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أهل النار فقال كل عتل جواظ مستكبر, كل عتل قاسي غليظ جبار متجبر متسلط متكبر متصف بصفة الكبر, يمشي ويشعر أنه فوق الناس وكل الناس دونه لا قيمة لهم. هذا والعياذ بالله صفة من صفات أهل النار, نسأل الله السلامة والعافية. Dan mari kita kembali kepada bahagian yang kedua. Dan siapa yang kedua di antara penduduk-penduduk surga ini? Dan hendaklah kita melihat, setiap kita melihat apakah diri kita termasuk di antara tiga orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Kalau seandainya kita melihat bahwa tiga yang akan kita sebutkan tadi ada dalam diri kita, maka insyaallah itu adalah tanda kebaikan. Atau salah satu di antara tiga yang akan disebutkan ini ada pada diri kita. Kalau itu tidak ada pada diri kita, maka segera sekarang ini kita harus segera mendapatkannya. Yang kedua, penduduk surga yang kedua adalah rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli di qurba wa muslim. Lelaki yang sangat penyayang, yang hatinya lembut kepada setiap keluarganya dan kepada seluruh muslim. Kita ulangi. Seorang lelaki yang memiliki kasih sayang, hatinya lembut kepada setiap keluarga dan kepada seluruh orang muslim. Lelaki kalau disebutkan di dalam hadis itu juga mencakup kaum wanita, tidak hanya khusus kepada kaum laki-laki. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita-wanita adalah sama hukumnya dengan laki-laki dalam hukum. Mereka tidak dikecualikan kecuali kalau ada nas-nas yang lain yang menerangkan ini khusus untuk laki-laki dan ini khusus untuk wanita. Selagi itu tidak ada, maka setiap kata-kata laki-laki di dalam hadis, di dalam nas Al-Quran dan sunnah, itu juga mencakup kaum wanita. Mari kita lihat. Rasulullah mengatakan ciri-ciri mereka adalah rahimun raqiqul qalbi. Maha sangat penyayang dia orangnya, hatinya sangat lembut kepada setiap keluarga dan setiap muslim. Sesungguhnya sifat penyayang adalah sifat yang sangat terpuji dan sifat yang sangat mulia. Dan penyayang itu lawan daripada keras, lawan daripada frontal, lawan daripada sangar. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, Rasulullah s.a.w. menerangkan tentang keutamaan orang-orang yang lembut ini, yang penyayang ini, dengan hadisnya, Ar-Rahimuna yirhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yirhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang, Allah akan sayang kepadanya. Ar-Rahman yang maha penyayang akan sayang kepada orang-orang yang menyayangi. Maka sayangilah orang-orang yang ada di bumi. Siapapun yang ada di bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangi kamu. Setiap kita menambah kasih sayang kita kepada seseorang dan tidak berusaha untuk menzaliminya, maka pada saat itu kita semakin mengumpulkan kebaikan dan kebaikan, dan itu insya Allah suatu pertanda kebaikan bagi mereka yang menyayangi. Kemudian lihat redaksi berikutnya, raqiqul qalbi, hatinya lembut, hatinya selalu memilih kelembutan dan kasih sayang bersama seluruh kaum muslimin. Apakah itu kelompok mereka, artinya satu sekolah dan yang lainnya, atau di luar itu, hatinya penyayang, lembut kepada anaknya, kepada ayahnya, kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada anak kecil, kepada orang tua, kepada semua manusia. Sesungguhnya seorang manusia, dia harus memperhatikan derajat orang lain yang ada di sisinya. Manusia yang paling pantas untuk kita kasihi dan sayangi pertama kali adalah keluarga kita, orang yang paling dekat hubungannya dengan kita. Ayah di urutan pertama, ibu, anak, istri, kemudian yang di bawahnya, paman, kakek, saudara, cucu, dan seterusnya. Kemudian setelah semua keluarga ini kita sayangi, kita sayangi juga seluruh kaum muslimin yang lain. Akan tetapi mereka yang punya hubungan keluarga dengan kita itu mendapat predikat lebih daripada sekedar kaum muslimin, karena mereka ada hubungan darah dengan kita, karena mereka ada hubungan keluarga dengan kita. Raqiqul qalb, hatinya lembut, artinya jauh daripada seluruh yang menyebabkan ia kasar, sangar, frontal kepada kaum muslimin. Kita melihat sebagian kaum muslimin wal'iyadu billah, tidak ada di hati mereka kelembutan sedikit pun. Mendengar musibah-musibah yang turun menimpa kaum muslimin di belahan bumi utara, di belahan bumi barat dan timur, tidak, hatinya tidak tersentuh sedikit pun untuk mengasihi, dan tidak lembut hatinya untuk mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang ternyata yang patut untuk dikasihani. Hati mereka adalah kasar, hati mereka adalah sangar. Dan sesungguhnya saudaraku, di dalam hadis yang sangat panjang, tidak perlu saya sebutkan semuanya, Rasulullah SAW bercerita tentang ciri-ciri penduduk neraka. Di antara ciri-ciri penduduk neraka, di antara ciri-ciri penduduk neraka, Rasulullah SAW bersabda, ciri-ciri penduduk neraka, kullu utullin qasin jabbar. Setiap penduduk neraka itu adalah setiap orang yang berbuat dosa, hatinya kasar, dan dia berusaha untuk diktator. Ini ciri-ciri penduduk neraka. Maka lihat, mana di antara dua ciri-ciri ini menjadi ciri-ciri kita. Seandainya kita adalah lembut, seandainya kita selalu mengasihi dan menyayangi kaum muslimin, fa'absyir bikulli khair, maka berbahagialah dengan kebaikan-kebaikan ini, dan insya Allah dibaliknya ada kebaikan. Namun apabila kita bahagian daripada yang kedua, hati-hati, karena neraka Allah siap untuk menanti kita. Ar-Rahma ya ayyuhal ahibbah, معنى شامل عام، وبعض الناس يتصور أنه في شيء معين فقط، يرحم ابنه بإطعامه وإلباسه، يرحم الفقير بالصدقة عليه، يرحم العاجز بمساعدته. لا شك أن هذا من الرحمة، ولكن هناك رحمة أهم وأعلى وأرفع، رحمة العاصي بإبعاده عن مساخط الله عز وجل. هذا يا إخواني من أهم أنواع الرحمة، وما أقل المعتنين بهذا الأمر. تعتني بإلباس ابنك وتعتني بإطعامه، ولا تهتم إن صلى أو لم يصلي، والله ما رحمته. ترى فلانا من قرابتك أو من جيرانك أو من زملائك في العمل يقع في الموبقات، ولا تنصح له، يستغيث بغير الله، يدعو غير الله، يلبس التمائم، يتبرك التبرك الممنوع، يتعامل بالسحر، ولا يتحرك قلبك رأفة وشفقة عليه، فتأمره وتنهاه وتنصحه وتوجهه. ترى فلانا من المسلمين يقع في بدعة ولا تنصح. أتدري ما معنى بدعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن هو يمشي إلى النار. ما يتحرك في قلبك شيء لنصح هذا الإنسان؟ ترى تلك المتبرجة التي هي كاسية عارية التي هتكت سترها وخرجت سافرة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف أهل النار ومن أصناف أهل النار امرأة كاسية عارية والعياذ بالله. يا أخي ما تحزن عليها؟ ما تناصحها؟ ما توجهها؟ ما تأمرها بالمعروف؟ ما تنهاها عن المنكر؟ إذن يا إخواني، الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أنواع الرحمة. ووالله ليس هذا خاصا بفلان أو علان، ليس خاصا بالدعاة، وليس خاصا بالمشايخ، وليس خاصا بطلبة العلم، وليس خاصا بالمدرسين، وليس خاصا بخريجي المعاهد الشرعية، بل كل مسلم منا مطالب بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. لا يقول إنسان أنا مقصر، كيف أنا أقع بالمعاصي ثم أنصح غيري بالمعصية؟ يا أخي أحسن أن تقع في معصية أو تقع في معصيتين. أنت إذا فعلت المعصية نسأل الله أن يتوب علي وعليك اتركها، لكن لو تركت النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقعت في معصية أخرى، إذا أنت آثم من جهتين، على الأقل كن آثما من جهة واحدة. ومن منا الذي لا يذنب؟ لو كان الإنسان الذي ينصح ويوجه ويأمر وينهى هو الذي سلم من الذنوب والمعاصي، والله ما نصح أحد قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا أيها الإخوان، يجب أن يكون في قلوبنا رحمة لإخواننا المسلمين. لا بد أن نأمر، لا بد أن ننهى، ولكن بالأسلوب الطيب والطريقة الحسنة المحببة. يا أخي في الله جزاك الله خير، هذا لا يجوز، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يورثك دار البوار، بابتسامة، بعبارة لطيفة ينفع الله عز وجل بهذه النصيحة من شاء الله عز وجل نفعه، وعلى الأقل أنت أديت الواجب الذي عليك. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباده الرحماء. نعم. الرحمة kata-kata pengasih itu mencakup segala sesuatu. Tidak hanya pengasih itu kepada anak dengan cara mencari nafkah untuk memberinya makan. Tidak hanya pengasih itu adalah sayang kepada orang miskin dengan memberinya harta, sayang kepada orang lemah dengan menolongnya, mengangkat sesuatu dan yang lainnya. Tidak hanya itu, rahmat suatu yang sangat luas sekali maknanya. Dan ada rahmat yang sangat tinggi sekali yang tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mereka sangatlah sedikit. Rahmat itu yang saya maksud adalah mengasihani orang yang berbuat maksiat. Ini adalah sebuah rahmat yang sangat agung sekali, yang sangat sedikit orang yang mendapatkannya. Mengasihi orang yang berbuat maksiat, bagaimana caranya? Dengan menjauhkan orang yang berbuat tersebut, berbuat maksiat tersebut, daripada hal-hal yang akan dimurkai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wahai saudaraku, kadang-kadang seorang ayah sangat mementingkan apa yang akan dipakai oleh anaknya, apa bajunya. Namun dia tidak penting baginya apakah anaknya sudah sholat atau belum, apakah anaknya sudah melaksanakan sholat atau belum. Saudaraku, ketika kita melihat keluarga kita, ayah atau ibu kita dan keluarga kita, famili kita berbuat kemaksiatan, maka seharusnya di dalam jiwa kita terdapat kasih sayang kepada mereka, karena mereka sedang berada dalam sebuah kehancuran. Apatah lagi kalau yang mereka lakukan adalah sebuah dosa-dosa besar dan kesyirikan. Kita mungkin bertemu dengan saudara kita, dia minta tolong kepada selain Allah, atau dia menempelkan di tubuhnya tangkal-tangkal dan jimat-jimat, atau dia mengambil berkah daripada selain Allah, bertabarruk, mengambil berkah dari kuburan dan yang lainnya. Tidakkah sampai di hatimu rasa kasih sayang terhadap keluarga-keluargamu yang seperti ini, sehingga kita berusaha untuk menasihatinya untuk jauh daripada hal-hal yang seperti ini? Kita melihat saudara kita jatuh kepada bid'ah, tidakkah kita ingin berusaha untuk menasihatinya untuk jauh daripada bid'ah tersebut? Tahukah kalian saudaraku apa itu bid'ah? Bid'ah itu sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu sesat, wa kullu dalalatin finnar, setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Tidakkah hati kita merasa tersentuh ketika melihat saudara kita terperangkap ke dalam jeratan bid'ah, lalu kita berusaha untuk menasihatinya, kita berusaha untuk menangannya keluar daripada perbuatan-perbuatan bid'ah. Kita melihat seorang wanita yang membuka auratnya berjalan di depan umum, di jalan-jalannya kaum muslimin. Tidakkah kita sedih melihat wanita tersebut dan yang biasa dia lakukan? Tidakkah kita kemudian terpanggil untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar? Tidakkah kita terpanggil untuk mempraktekkan rahmat dan kasih sayang ini? Oleh karena itu, hal yang seperti ini harus kita lakukan. Ini bukan hanya tugas ustadz saja, ini bukan hanya tugas alumnus universitas-universitas Islam saja, ini bukan tugas orang yang pandai membaca Al-Quran saja, tapi ini adalah tugas seluruh kita dimanapun kita berada. Jangan pernah kita menganggap bahwa saya ini masih belum cukup kesempatan untuk, belum cukup pantas untuk menasihati karena saya masih melakukan kesalahan dan maksiat. Jangan pernah berkata seperti itu. Wahai saudaraku, kita mau pilih mana? Jatuh dalam satu maksiat atau jatuh dalam dua maksiat? Kalau seandainya kita berbuat maksiat, lalu kita menasihati saudara kita yang berbuat maksiat untuk kita jauhkan daripada maksiat, kita hanya terjatuh dalam satu maksiat saja. Akan tetapi, kalau kita berbuat maksiat, lalu kemudian kita tidak menasihati saudara kita, kita terjatuh ke dalam dua maksiat. Mana yang akan kita pilih? Jangan pernah bersihkan diri dulu dari seluruh maksiat baru berdakwah. Tidak mungkin, ini mustahil. Kalau ini syarat dakwah, maka tidak ada seorang pun yang pantas berdakwah. Karena tidak ada seorang manusia pun yang suci dari kesalahan, kecuali hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, perlu kita ketahui, ketika kita menasihati, nasihati dengan kalimat yang lembut, nasihati dengan kalimat yang baik. Wahai saudaraku, ini suatu hal yang tidak dicintai oleh Allah. Saudaraku, ini suatu hal yang dibenci oleh Rasulullah. Dengan senyum kita datang kepadanya, sampaikan dengan lemah lembut. Semoga kita selalu, dan kita yang ada di sini, menjadi orang-orang yang bisa memiliki kasih sayang di dalam hatinya. الرجل الثالث قال عليه الصلاة والسلام وعفيف متعفف ذو عيال. عفيف متعفف ذو عيال، هذا إنسان فقير وحالته المادية ضعيفة، ومع ذلك عنده عيال وعنده أسرة وعنده مسؤوليات، ماذا يصنع؟ يتعفف عما في أيدي الناس، لا يسأل الناس شيئا ولا يلتفت بقلبه إلى ما في أيديه، بل يكون غناه في قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الغنى عن كثرة العرض. العرض يعني الأموال والحاجات التي تكون عند الإنسان، لا، ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى القلب. لما يكون اعتمادك على الله عز وجل وتوكلك على الله وحده، وتعلم أن الرزق الذي قسم لك سيأتيك ولا بد، وتعلم أن الذي يكون من عنده العطاء هو الله عز وجل وحده، وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله عز وجل قسم علي هذا الرزق، وكنت قليل ذا اليد، مطمئن ومرتاح وسعيد في حياته. هذا هو العفيف، لا يسأل ولا يتوجه إلى الناس، ولا يريق ماء وجهه عند غيره الله، ولا يريق ماء غيره عند الناس، وإنما يكون سؤاله وطلبه من الله عز وجل وحده. قال عفيف متعفف، قال بعض أهل العلم يعني أنه بحاجة ماسة، ومع ذلك يرغم نفسه ويجاهد نفسه ويصابر نفسه مصابرة على العفة عما في أيدي الناس. وقال بعضهم لا، هو الذي إذا أعطي لا يقبل، إذا أعطي بدون سؤال فإنه لا يقبل، لأنه متعفف عما في أيدي الناس. هذا الإنسان يا إخواني هو الذي يعيش مستريحا. لما؟ لأنه لا يلتفت إلى ما عند الناس. طيب، وإذا ما التفت إلى ما عند الناس تجد أنه لا يعرف شيئا اسمه الحسد. هذا الحسد الذي سرى وغزى قلوب كثير من الناس والعياذ بالله. تجد أنه ما من نعمة ينعم الله عز وجل بها على أحد إلا وتجد في قلبه غصة وحرقة وكبد بسبب ذلك، ويحسد عباد الله ويتألم على النعم التي يرزق الله عز وجل بها غيره. كيف؟ أنا ما عندي منزل واسع وفلان عنده منزل واسع، أنا ما عندي سيارة وفلان عنده سيارة، أنا فقير ما عندي شيء وفلان ما شاء الله الأموال تأتيه بكثرة. تجد أنه والعياذ بالله يقع في نفسه الحسد والغيظ والكره على هذه النعم التي ينعم الله عز وجل بها على إخوانه المسلمين. وهذا والله يا إخوان من الذنوب العظام، نسأل الله السلامة والعافية. يكفي أن هذا الحاسد ما رضي بقدر الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول الشاعر: ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترض لي ما وهب، أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترض لي ما وهب. فما أحسن يا إخواني أن يكون الإنسان ذا عفة، عجبا لأمر المؤمن. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء نعمة ومال وأولاد وخير وبيت ومزارع شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فقر مرض فقد الولد ضيق الحال صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ولذلك يا إخواني مفاتيح السعادة في الحياة ثلاثة، احفظها. مفاتيح السعادة في الحياة ثلاثة، والله لا المال، وجدنا الأغنياء متضايقين، لا الصحة، وجدنا الصحيح مستاء والمريض مرتاح. إذن ليست السعادة في هذه الأمور، السعادة في ثلاثة أشياء. السعادة أنك إذا أعطيت شكرت، وإذا ابتليت صبرت، وإذا أذنبت استغفرت. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحييني وإياكم يا أيها الأحبة حياة السعداء، وأن يميتنا ميتة الشهداء، وأن يرزقنا في جنات الخلد مرافقة الصالحين والأنبياء، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. Yang ketiga dari ciri-ciri ahli surga, afifun muta'affifun du'iyal. Afif artinya fakir, muta'affif menjaga kehormatan, du'iyal memiliki keluarga yang harus dinafkahi. Afif artinya fakir, ekonominya lemah, akan tetapi bersamaan dengan ekonomi yang lemah, afifun muta'affif, orang fakir akan tetapi dia tidak menoleh kepada apa yang dimiliki oleh manusia yang lain, tidak memandang apa yang telah Allah berikan kepada orang yang lain, meminta-minta, tidak. Sementara itu, bersamaan dengan itu, ekonominya lemah, dia tidak meminta-minta kepada orang lain, sementara dia memiliki keluarga yang harus dia nafkahi. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang dilakukan oleh orang ini? Orang ini adalah orang yang selalu menjaga dirinya daripada meminta-minta kepada apa yang telah dimiliki oleh manusia lain. Manusia seperti ini, kekayaannya adalah di dalam hatinya, bukan di dalam harta dan ekonominya. Dan inilah kekayaan yang hakiki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kasratil 'arad, walakinnal ghina ghinal qalb." Bukanlah kaya itu adalah banyaknya harta, akan tetapi kaya itu, kata Rasulullah, adalah kayanya hati. Ketika kita hanya berharap kepada Allah satu-satunya. Harapan Allah, kita hanya kepada Allah satu-satunya. Ketika kita tahu bahwasanya rezeki hanya dibagikan oleh Allah, hanya datang dari pintu Allah tabaraka wa ta'ala satu-satunya, dan yang memberi hanya Allah, maka inilah orang-orang kaya. Karena sesungguhnya rezeki datang dari langit, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, di langitlah rezeki kalian dan apa yang akan Allah janjikan kepada kalian. Orang ini, orang yang miskin ini, yang selalu menjaga dirinya daripada meminta-minta kepada manusia, permintaannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Sebenarnya para ulama mengatakan makna afifun muta'afif adalah seseorang yang memiliki kebutuhan yang sangat urgen dalam harta. Dia memiliki kebutuhan yang sangat luar biasa, akan tetapi dia berusaha untuk berjihad di dalam dirinya dan berusaha untuk menyabarkan dirinya agar tidak meminta-minta kepada manusia. Sebuah pendapat ulama lain adalah tentang hadis ini adalah orang yang ketika diberi dia tidak mau menerima. Ini sebahagian daripada pendapat ulama tentang hadis ini. Orang yang seperti ini sifatnya hidupnya akan tenang. Kenapa tenang? Karena dia tidak pernah membutuhkan apa yang ada pada sisi manusia. Orang yang seperti ini hidupnya akan tenang. Kenapa tenang? Karena dia jauh daripada hasad. Karena sesungguhnya hasad itu di dalam hatinya terdapat kebencian, terdapat kemurkaan, hatinya sedih, hatinya galau ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Kenapa saya rumah saya cuma sempit, sementara tetangga saya rumahnya begitu luas, begitu lapang? Kenapa saya tidak memiliki mobil, sementara orang lain mobilnya mewah-mewah? Kenapa itu? Dan hasad ini akan membuat seorang benci, akan membuat seorang marah terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain. Di samping itu, sifat hasad ini perlu kita ketahui adalah sebuah dosa yang sangat besar sekali. Sebuah untaian syair yang mengajarkan kepada kita tentang hal ini adalah, saya berkata, saya arahkan perkataan saya ini kepada setiap orang yang dengki. Wahai kalian yang dengki, tahukah kalian kepada siapa kalian adab? Adab kalian jelek, adab kalian tidak baik kepada siapa kalian beradab tidak baik ini? Sesungguhnya kalian telah beradab tidak baik kepada Allah ketika engkau tidak ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu dan saudaramu. Orang yang hasad, dia marah kepada Allah. Dia akhlaknya buruk bukan kepada manusia, tapi kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka setiap orang mukmin jauh daripada hasad. Sifat orang mukmin diceritakan dalam sebuah hadis, ajaban li amril mukmin, sangat mengherankan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya urusan dia semuanya baik apabila dia mendapatkan kenikmatan, kelapangan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berikan kepadanya harta, Allah berikan kepadanya rumah, Allah berikan kepadanya kenikmatan, Allah berikan kepadanya kebun dan pepohonan. Dia akan bersyukur dengan nikmat ini, dia akan syukuri Allah atas nikmat ini. Tapi sebaliknya, apabila yang dia ditimpa oleh kesempitan, dia ditimpa oleh musibah, meninggal anak, terbakar harta dan yang lainnya, maka dia selalu bersabar dan menjadikan dirinya adalah diri yang sabar. Ketahuilah saudaraku, bahwa kunci kebahagiaan ada tiga. Tulis ini dan hafalkan. Wallahi tidak harta, harta tidak masuk di dalam tiga kunci ini. Karena kita menemukan orang-orang kaya yang banyak harta tidak bahagia hidupnya. Dan juga bukan kesehatan, karena kita bertemu orang yang sehat hidupnya kacau balau, dan kita bertemu orang yang sakit hidupnya penuh dengan ketenangan. Hafalkan tiga kunci kebahagiaan hidup ini. Kunci itu yang pertama adalah apabila engkau diberi oleh Allah nikmat, syukuri nikmat tersebut. Yang kedua, apabila engkau diberikan musibah oleh Allah, sabar terhadap musibah tersebut. Dan yang ketiga, apabila engkau berbuat dosa, selalu beristighfar atas dosa tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita adalah penduduk orang-orang yang menjadi penduduk surganya. Sesungguhnya kepadanya kita semua bertawakal. Sallallahu salam ala nabina Muhammad. Sebelum pertanyaan melalui kertas masuk, silakan ada yang bertanya secara langsung. Faqal Syekh, ana syukurtullah azza wa jalla ala hadzal ijtima' walhamdulillahirabbil alamin hadartu fiha wa ana ismi fulan, yaqul lima dzakart, wa alhamdulillah waladi daras indakum huna fil ibtidaiyah. فسمعت أن الشيخ يتكلم عن البدعة فسمعت الناس يقسمون البدعة إلى قسمين بدعة سيئة وبدعة حسنة فنرجو منكم توضيح هذه المسألة جزاكم الله خير. هذا سؤال جيد وينبغي أن نعلم يا أيها الأحبة أن المرجع في هذه الأمور وأمثالها إلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء، يعني اختلفتم، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ويقول الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ما عندنا إلا طريقان: إما الاستجابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو الضلالة، ولا بد، ما هناك طريق ثالث. إن لم تكن مستجيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنك منحرف متبع لهواك والعياذ بالله. رددنا هذه المسألة وهي قضية البدعة الحسنة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا وجدنا؟ وجدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل وكل يعرف طلبة العلم أنها من ألفاظ العموم، يعني جميع، جميع البدع، كل بدعة، أي بدعة، جميع البدع ضلالة. هل قسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث البدع؟ الجواب لا، بل أتى باللفظ الصريح: كل بدعة فهي ضلالة. فإذا جاء إنسان وقال: لا، هناك بدعة ضلالة وهناك بدعة حسنة، ماذا نقول؟ هل استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القائل؟ أجيبوا يا جماعة، ما استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقسم البدعة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن جميع البدع ضلالة، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن يا أيها الأحبة، كل قضية محدثة ليست في دين الله عز وجل يتعبد بها الإنسان لله فهي بدعة ولا تقرب إلى الله، بل والله ما تزيدك منه إلا بعدا. واسمع فتوى في هذه القضية من الإمام مالك ابن أنس رحمه الله. ألا تعرفون الإمام مالكا؟ مالك شيخ الإمام الشافعي، أليس كذلك؟ الشافعي تلميذ لمالك، مالك إمام دار الهجرة، إمام المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، هو عالمها وإمامها. عنده فتوى في هذه القضية، اسمعها. قال رحمه الله: من ابتدع بدعة يراها حسنة. كأنه يعيش في هذا الزمان مع الأسف الشديد. كثير من الناس: يا عبد الله هذه بدعة. يقول: صحيح بدعة، لكن بدعة حسنة. اسمع قول مالك رحمه الله في هذه البدعة الحسنة. قال: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لا إله إلا الله. فقد زعم ماذا؟ أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، يعني لم يؤدي الرسالة الأداء الذي أوجبه الله عز وجل عليه. كيف هذا الكلام؟ لما؟ قال: لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال فما لم يكن بالأمس دينا لا يكون اليوم دينا. ما أعظم هذه العبارة، والله إن حقها أن تكتب وتعلق وتكون أمام أبصارنا وقلوبنا. ما لم يكن بالأمس، متى هذا الأمس؟ في عهد محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لم تكن دينا يتقرب به إلى الله عز وجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون اليوم دينا أبدا. خذ هذه قاعدة مضطردة، أي قضية تعرض عليك من التي تتعلق بالعبادات اسأل نفسك هل كانوا يتعبدون بها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الجواب بنعم فقل نعم على الرأس والعين. أما إذا لم تكن يتقرب بها إلى الله عز وجل في ذلك الوقت فإنها يستحيل أن تكون متقربا بها إلى الله عز وجل في يومنا هذا، والله عز وجل أعلم. Kita perlu mengetahui standar. Standar agama adalah mengembalikan segala sesuatu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah standar dalam agama kita. Dan ayatnya sangat banyak sekali. Di antaranya adalah apabila kalian bertengkar dalam suatu masalah, kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jikalau memang kalian beriman dengan Allah dan hari akhirat, itu adalah sebaik-baik yang kalian lakukan dan sebaik-baik keterangan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya sesungguhnya perkataan yang hanya keluar dari lisan orang-orang mukminin apabila mereka diajak untuk Allah dan Rasul-Nya memberikan hukum dalam masalah mereka, yang akan keluar dari lisan kaum mukminin adalah ucapan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman yang maknanya apabila mereka tidak tunduk dan patuh kepada apa yang kamu sampaikan wahai Muhammad, ketahuilah maka sesungguhnya mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Dan siapa yang lebih sesat daripada orang-orang yang ketika hidup hanya mengikuti hawa nafsunya? Maka di depan kita hanya ada dua jalan, tidak ada jalan yang ketiga. Hanya ada dua jalan yang harus kita tempuh, yang bisa kita tempuh. Tunduk dan patuh kepada apa yang disampaikan Rasulullah, kalau tidak kesesatan. Hanya dua jalan ini. Tunduk dan patuh kepada sunnah Rasulullah atau kesesatan. Tidak ada jalan yang di tengah-tengah. Apabila kita tidak mengikuti Rasulullah, maka kita sesat. Itu suatu hal yang sudah pasti. Baik. Masalah yang tadi ditanyakan, kita kembalikan masalah ini kepada masalah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita dapatkan? Kita dapatkan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bid'atin dalalah." Seluruh yang bid'ah itu adalah sesat. Ini adalah sabda dari Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh orang yang menuntut ilmu syar'i dan mengerti bahasa Arab tahu bahwa kata-kata kul adalah lafaznya umum. Kata-kata kul artinya seluruh, di sini artinya mencakup seluruh bid'ah. Artinya adalah seluruh bid'ah itu sesat. Tidak ada yang tidak sesat. Di dalam hadis ini, wahai saudaraku, apakah Nabi membagi bid'ah menjadi dua? Sebahagiannya sesat, sebahagiannya tidak? Tanyakan ini kepada manusia-manusia yang membagi bid'ah kepada dua. Tanyakan ini, wahai saudaraku, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah di dalam hadis ini Nabi kita membaginya menjadi dua? Sebagian bid'ah disebut bid'ah hasanah, sebagian bid'ah disebut dengan bid'ah sayyi'ah. Kalau seandainya mereka mengatakan ya, maka mereka sungguh tidak kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Mereka tidak mau mengikuti Rasulullah SAW. Setiap ibadah, setiap hal yang Allah Subhanahu Wa Taala diibadati dengan ibadah tersebut dan tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW, maka semuanya adalah kesesatan. Dan itu ketika kita malah mengamalkannya, dan mengamalkannya bukannya kita semakin dekat dengan Allah, akan tetapi kita akan semakin jauh daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengarkan pada kesempatan yang berbahagia ini jawaban daripada Imam Malik, perkataan Imam Malik. Siapa Imam Malik? Imam Malik adalah guru Imam Syafi'i. Guru daripada Imam Syafi'i. Ia adalah imam di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, kota Madinah. dengarkan fatwa daripada Imam Malik. Imam Malik berkata, barang siapa yang berbuat bid'ah kemudian dia memandang bid'ahnya tersebut adalah hasanah. Subhanallah, seolah-olah Imam Malik hidup di zaman kita sekarang. Dia tahu ada orang yang membagi bid'ah kepada hasanah. Barang siapa yang berbuat bid'ah lalu kemudian dia mengatakan bid'ah ini adalah hasanah, maka sesungguhnya dia telah menyangka dan berkeyakinan Nabi Muhammad khianat terhadap risalah. Bagaimana ini? Apa yang dimaksud dengan khianat? Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunaikan risalah sebagaimana mestinya, tidak menunaikan risalah yang Allah bebankan di pundak beliau sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Karena Imam Malik kemudian menambahkan, kenapa? Karena Allah tabaraka wa taala telah berfirman, "Al yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian ibadah kalian. Sempurna artinya Rasulullah telah tunaikan semuanya. Kalau masih ada bid'ah yang baru yang tidak Nabi ajarkan, berarti belum sempurna risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Imam Malik menambahkan dengan kalimat yang sangat indah sekali. Fama lam yakun bil amsi dinan la yakunul yauma dina. Yang dahulu tidak dianggap orang sebagai agama, maka pada hari ini tidak boleh dianggap sebagai agama. Maksud daripada yang dahulu di sini adalah dahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya dan para sahabatnya. Ketika pada dahulu kala ibadah ini tidak ada dan tidak dianggap sebagai ibadah, maka hingga saat ini itu tidak boleh dianggap sebagai ibadah. Sesungguhnya untaian kalimat Imam Malik ini sepantasnya ditulis dan diletakkan di seluruh tempat yang bisa dipandang oleh mata, dan diletakkan, digantungkan di hati kita. Kemana kita pergi, kita bawa. Sesuatu yang tidak dianggap ibadah di zaman Rasul, maka sampai hari ini tidak boleh dianggap sebagai ibadah. Maka ketika ada orang yang mengajakmu kepada ibadah yang tidak kamu ketahui, tanya dia, apakah ibadah yang diajarkan kepada kita ini pernah ada di zaman Nabi SAW atau tidak? Kalau jawabannya ada, maka itu adalah sunnah, ikuti. Tapi kalau jawabannya tidak, maka itu adalah bid'ah, jauhi. Semua kita selalu terjauh daripada perbuatan bid'ah. Pertanyaannya adalah, sering saya bila duduk sendiri, saya sedang tidak beraktivitas, dan malam sebelum tidur di dalam hati dan pikiran saya muncul perasaan takut akan kematian. Kematian akan datang menjemput saya dan membebani batin saya, dan saya takut yang luar biasa. Sebelum saya mengikuti pengajian-pengajian salaf ini, saya telah banyak berbuat dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa yang besar. Tolong Syekh memberikan kami wasiat kepada saya dan kepada kaum muslimin agar kita mendapat ketenangan dalam batin, dan tolong jelaskan apa dan bagaimana tentang kematian. Fadilatul Syekh, "Law kunt jalas li hali wa qabla an-naum fikrati sya'itha, yani tabahhar, fa ta'tini al-khawf shadid lil maut." سيأتيني فجأة وهذه يثقل قلبي ويثقل صدري فخفت خوفا عظيما جدا لأنني قبل ما درست السلف وتبعت مجالس السلف كنت من الناس المكثرين من الذنوب صغيرها وكبيرها فشيخنا جزاكم الله خير أوصينا توصية كيف نحصل على السعادة الباطنية القلبية وبيننا جزاكم الله خير عن الموت. الخوف من الله سبحانه وتعالى من مقامات الإيمان العظيمة، والمؤمن في مسيرته إلى ربه تبارك وتعالى يحتاج إلى ثلاثة أمور حاجة عظيمة. المؤمن في سيره إلى الله عز وجل هو بحاجة ماسة إلى ثلاثة أمور. لا يمكن أن يصل إلى الله عز وجل وإلى جنته إلا بها. الأمر الأول محبة الله عز وجل، والأمر الثاني الخوف منه، والأمر الثالث الرجاء فيه سبحانه وتعالى. الخوف من الله عز وجل كما ذكرت لكم يا أيها الأحبة من مقامات عباد الله المؤمنين. قال الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يخاف من عذاب الله عز وجل ويرجو رحمة ربه. قال الله عز وجل عن الملائكة مع أنهم لا ذنوب لهم، قال الله عز وجل في شأنهم يخافون ربهم من فوقهم. الله عز وجل يخاف، والله عز وجل توجل القلوب منه تبارك وتعالى. لما؟ لأن من صفاته ما يقتضي ذلك. قال الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالله عز وجل عذابه أليم وأخذه أخذ عزيز مقتدر، والله عز وجل حذر المؤمنين من النار واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالمؤمن يشتعل قلبه من الخوف من الجبار سبحانه وتعالى. الله عز وجل يغضب إذا انتهكت محارمه، والله عز وجل ينتقم ممن يعارض شرعه سبحانه وتعالى وممن يقع في الجرم العظيم. إنا من المجرمين منتقمون. فإذا خاف الإنسان من الله عز وجل فهو إذن سائر على الطريق الصحيح. يخاف المؤمن أيضا من عذاب الله، قال الله عز وجل كما سبق يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يخاف المسلم أيضا من أن لا يقبل الله عز وجل حسناته. يخاف المؤمن أيضا من أن يتقلب قلبه قبل الموت فيرجع من الاستقامة إلى الضلالة ومن الإيمان إلى الكفر. وما أبكى الصالحين كهذه القضية، يخافون أن تنحرف قلوبهم قبل الموت وأن لا يوفقوا إلى الخاتمة الحسنة. هذه الأمور كلها يا أخواني تدعو المؤمن الصادق إلى الخوف من الله عز وجل. ولكن تنبه إلى أمرين. الأمر الأول أن الخوف النافع هو الذي يحجزك عن معصية الله عز وجل. الخوف النافع هو الذي يدعوك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. أما الخوف الذي يوصلك إلى القنوط من رحمة الله فتقول الله عز وجل لن يغفر لي وأنا من أهل النار لا محالة، إذن لا فائدة من العمل ولا فائدة من التوبة ولا فائدة من الرجوع إلى الله عز وجل. هذا يا إخواني من أعظم الذنوب، ولا يقنط من رحمة الله عز وجل إلا الضالون من البشر، نسأل الله السلامة والعافية. الأمر الثاني أنه يجب أن يجمع المؤمن في قلبه بين الخوف والرجاء، فبقدر خوفك من الله عليك أن ترجو الله سبحانه وتعالى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو مريض مرض الموت فقال كيف تجدك؟ قال والله يا رسول الله إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي. ماذا فعل هذا الإنسان، هذا الصحابي؟ هذا جمع في قلبه بين الخوف والرجاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع في قلب مؤمن في هذه الحال إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. فإذا يا رعاك الله اجعل الخوف والرجاء كالجناحين إلى القلب. الطائر لا يمكن أن يطير إلا بالجناحين، جناح في اليمين وجناح في الشمال، لو أحد الجناحين انكسر ما في طيران. كذلك القلب في مسيره إلى الله عز وجل لا بد أن يطير بجناحين، هذان الجناحان يجب أن يكون سواء، لا يغلب أحدهما على الآخر، الخوف والرجاء. فإن كنت يا رعاك الله قد زاد الخوف عندك حتى وصلت إلى شيء من القنوط فانتبه، هنا أنت وصلت إلى حد لا يجوز. ماذا تصنع؟ تذكر فضل الله عز وجل، تذكر رحمة الله سبحانه. هل الله عز وجل قادر على أن يغفر لك أو لا؟ الجواب نعم، إذن أبشر بالخير. والخطر، كل الخطر أن تظن أن الله يعجز عن أن يغفر لك، هذه مصيبة. فإذا كان الله عز وجل قادرا على أن يغفر لك إذن أقبل على الله وأبشر بالخير. وأكثر صفات الله عز وجل كما يقول أهل العلم تبعث في القلب الرجاء، أكثر صفات الله عز وجل تبعث في القلب الرجاء. فإذا نظرت وجدت أن نفسك قد مالت إلى شيء من القنوط فلا بد أنك تنظر في النصوص التي دلت على فضل الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته وعظيم مغفرته تبارك وتعالى. وفي هذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والله ليغفرن الله مغفرة ما خطرت على قلب بشر. أبشروا يا أخوان، الله فضله عظيم. والله ليغفرن الله، يعني يوم القيامة، مغفرة ما خطرت على قلب بشر. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: ما وددت أن حسابي كان إلى أبي، ربي خير لي من أبي. فأبشر بالخير واستعن بالله عز وجل واحمد الله أن وفقك للتوبة والرجوع إلى منهج السلف الصالح، وسل الله الثبات واجتهد في العمل الصالح، وأبشر برب كريم سبحانه وتعالى. Takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah sebuah ibadah yang sangat agung. Sesungguhnya orang mukmin di dalam perjalanan yang menuju Allah tabaraka wa ta'ala dia butuh kepada tiga hal. Orang mukmin di dalam perjalanan yang menuju Allah dan surga Allah akan butuh kepada tiga hal. Dan dia tidak akan sampai kepada Allah dan surganya kecuali dengan tiga hal tersebut. Pertama, kecintaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, rasa harap kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kecintaan, takut dan rasa harap. Takut kepada Allah adalah bahagian daripada kedudukan hamba-hamba Allah yang mukminin. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Siapakah lagi kalian yang tunduk dan patuh, yang selalu pada siang dan malam hari sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka selalu takut akan keburukan yang terjadi di hari akhirat, dan mereka selalu berharap rahmat daripada Rabb mereka. Ini adalah ciri-ciri daripada orang-orang yang beriman. Allah berfirman tentang malaikat-malaikatnya. Siapa malaikat-malaikat Allah? Orang yang tidak memiliki dosa sama sekali, makhluk yang tidak memiliki dosa. Allah berfirman tentang malaikatnya: ya khafuna rabbahum min fauqihim. Malaikat-malaikat Allah takut kepada Rabb mereka yang ada di atas mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa malaikat yang tidak punya dosa takut kepada Allah. Maka Allah seharusnya wajib setiap hati untuk takut kepada Allah. Kenapa? Kenapa hati wajib takut kepada Allah? Karena di antara sifat-sifat Allah ada yang mengharuskan hati takut kepada Allah. Di antara sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala ada hal-hal keras dan tegas yang membuat hati harusnya takut. Dengarkan firman Allah berikut ini. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Wahai Muhammad, sampaikan kepada seluruh hambaku, aku adalah Rabb yang maha mengampunkan dosa dan maha penyayang kepada mereka. Namun azabku adalah azab yang amat teramat pedih. Azab Allah pedih. Dan Allah ketika akan mengambil dengan paksa seseorang untuk diazab, Allah adalah Rabb yang maha perkasa dan tidak akan bisa tertandingi. Oleh karena itu, wattaqun nara allati uiddat lil kafirin. Takutlah kita kepada neraka yang telah disiapkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk orang-orang yang kafir. Fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka kembalilah kita kepada Allah. Kembali kepada Allah subhanahu wa taala. Sesungguhnya saya, Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan, sesungguhnya saya adalah hanya memberi peringatan untuk kalian. Orang mukmin seharusnya hatinya dipenuhi oleh ketakutan kepada Allah. Kapan itu? Apabila dia melakukan kesalahan kepada Allah. Kapan itu? Apabila dia melakukan dosa-dosa terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Barang siapa yang takut kepada Allah, sungguh dia telah berjalan di atas sebuah jalan yang benar. Sungguh dia telah berjalan di atas jalan yang lurus. Dia harus takut dari adab Allah. Dia harus takut ketika amal kebaikannya tidak diterima oleh Allah. Dia juga harus takut kalau seandainya suatu saat Allah membalikkan hatinya sebelum dia meninggal dunia. Awalnya hatinya adalah hati orang saleh menjadi hati orang-orang yang berbuat maksiat. Awalnya hatinya adalah hati orang-orang yang berpegang teguh dan istiqamah menjadi hati orang-orang yang cinta kemaksiatan. Manusia harus takut kepada hal-hal yang disebut di atas. Betapa banyak orang-orang saleh yang sudah membuat air mata mereka mengalir ketika mereka mengingat masalah ini. Masalah bahwa hati mereka belum ada jaminan untuk bisa selamat sampai kepada gerbang kematian. Akan tetapi, saya peringatkan kita kepada dua masalah. Dua masalah penting yang harus kita ketahui. Pertama, takut yang bermanfaat adalah takut yang menghalangimu daripada berbuat maksiat dan mengajakmu kepada ketaatan dan perbuatan ibadah. Akan tetapi, takut yang membuat kamu menjadi putus asa terhadap rahmat Allah, ini di antara dosa-dosa besar. Takut yang membuatmu akhirnya menyepelekan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmat dan itu tidak kamu pandang, maka ini bahagian daripada hal yang tidak baik. Yang kedua, wajib untuk seorang mukmin menggabung dua hal di hatinya. Yang pertama, rasa takut tadi. Yang kedua, rasa harap. Ini harus digabungkan di dalam hati. Sesuai dengan kadar ketakutan seorang mukmin kepada Allah, dia akan menjauhi maksiat Allah. Dan sesuai dengan kadar rasa harapnya kepada rahmat Allah, dia akan beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat mendatangi dan menjenguk seorang sahabat yang sakit, yang mana sakit itu membawa beliau kepada kematian. Rasulullah bertanya kepadanya, bagaimana kamu dapatkan dirimu? Bagaimana kamu merasakan sekarang ini? Sahabat tersebut menjawab, sungguh saya benar-benar harap kepada Allah dan sungguh saya benar-benar takut atas dosa dan kesalahan saya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berkumpul dua sifat ini di dalam hati orang mukmin dalam situasi seperti ini melainkan Allah tabaraka wa taala akan memberikan kepadanya seluruh yang dia harapkan dan akan menjauhkannya dari seluruh yang dia takuti. Maka rasa takut dan rasa harap, saudaraku, itu harus beriringan. Dia bagaikan dua lembar sayap untuk seekor burung. Bagaimana seekor burung bisa mungkin untuk terbang kalau seandainya sayapnya hanya sebelah saja? Seandainya rasa takut di hatimu, hai saudaraku, telah sampai kepada jenjang engkau putus asa atas rahmat Allah, maka hati-hati. Kamu telah sampai kepada sebuah bab yang sangat tercela. Maka berharaplah kepada rahmat Allah. Suatu hal yang sangat bahaya adalah ketika kamu bersakwa sangka bahwa sesungguhnya Allah tidak mampu mengampunkan dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Ini adalah kesalahan besar. Ketika kamu sampai kepada poin Allah tidak mungkin mengampunkan dosa-dosaku. Kebanyakan sifat-sifat Allah selalu memberikan rasa harap kepada kita semuanya. sehingga berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, wallahi la yaghfirannallahu maghfiratan ma khatarat ala qalbi bashar. Demi Allah, Allah pasti akan mengampunkan dosa-dosa dengan ampunan yang tidak pernah terbesit sedikit pun di hati kaum mukminin, di hati manusia. Allah akan mengampunkan dosa, sebuah ampunan besar yang tidak pernah terbayang oleh manusia di dalam hatinya. Berkata Sufyan ats-Tsauri, apabila saya menghisap diriku, aku tidak biarkan hisap itu kepada ayahku. Akan tetapi hisap Rabbku lebih baik untuk diriku dibanding hisap yang akan diberikan oleh ayahku sendiri. Maka berbuat baiklah, maka jauhilah dosa. Seandainya kita telah menjauhi dosa, kemudian kita berbuat baik, kemudian itu akan menghiasi rasa takut di dalam hati kita, dan kemudian menimbulkan rasa cinta kepada Allah dan rasa harap kepadanya, sungguh kita telah berada di atas sebuah jalan yang baik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Nahdini kalam. Ala kulli hal, jazakumullah khair ya ayuhal ikhwan ala husn al-istijaba wa husn al-istima' wa asalu subhanahu an yaj'ala hadha al-kalam في ميزان حسنات السامع والمتكلم، كما سأله تبارك وتعالى أن يجمعنا في هذه الدنيا دائما على طاعته وفي الآخرة في مستقر رحمته، وأن يجعل ما سمعنا وما تكلمنا حجة لنا لا حجة علينا. إن ربنا لسميع الدعاء، والله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. Nah, akhirnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ikhwan dan seluruh yang hadir di majlis ini. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas pendengaran yang sudah diberikan kepada apa yang kita ucapkan. Saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mewafatkan kita di atas agamanya, menjadikan kita orang-orang yang berkumpul di atas ketaatan kepadanya, dan menjadikan kita orang-orang yang berkumpul di atas dunia untuk beribadah kepadanya, serta nanti akan menjadikan kita orang yang berkumpul di atas limpahan kasih sayang dan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan saya berharap, saya berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar kemudian apa yang telah kita sampaikan ini menjadi pahala terhadap kita yang mendengar, dan terhadap, termasuk terhadap saya yang berbicara. Dan saya sangat berharap sekali bahwa sesungguhnya apa yang kita dengarkan ini bersama menjadi hal yang bisa menguntungkan kita, dan bukan akan memberikan beban kepada kita dengan melakukan hal-hal yang di luar daripada tuntunan yang telah kita sampaikan tadi, berbuat maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan akhirnya hanya kepada Allah saya mengharapkan ampunan. Wa sallallahu salam nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.